Mana itu orang buton kemarin? Hah? Belum kelihatan? Kenapa orang buton yang satu itu? Ini bahaya nih, siapa kepala kabilahnya orang buton? Mana dia itu? Bismillah, kita mulai supaya dia datang, kita usir. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita lanjut di badal istimal. Ats-tsalits itu ya. Ats-tsalits badalul istimal. Yang ketiga ada namanya badal istimal. Apa ketentuannya? Karena semuanya ada ketentuannya. Badal kul min kul sudah ada, ba'd min kul sudah ada. Istimal apa ketentuannya? Kata beliau, wa dhabituhu dhabitnya. Ketentuan badal istimal, ayyakuna bainal badal wal mubdal minhu, ayyakuna hendaknya ada baina antara al badalu wal mubdal, antara pengganti dengan yang dia gantikan, minhu darinya, irtibat. Harus ada irtibat, hubungannya. Tahu irtibat, robat, harus ada ikatannya. Kita terjemahkan di sini hubungannya. Arti asal dasar arti robat itu adalah ikatan, talinya. Paham ini? Harus ada irtibat, hubungan antara badal pengganti dengan mubdal, dengan yang dia gantikan. Tapi hubungannya bagaimana? Kalau kemarin kan hubungannya kul seluruhnya. Kemudian sebelumnya lagi, setelahnya lagi hubungannya apa? Sebagian. Kalau ini? Kata beliau, bighairil kulliyah walal juz'iyah. Ini ketentuannya. Tapi hubungannya itu tidak seluruhnya dan tidak sebagiannya. Tidak seluruh, tidak pula apa? Sebagiannya. Berarti apa dia? Pokoknya yang penting ada apanya? Ada hubungan. Tidak seluruh, tidak sebagian, tapi ada padanya. Tidak seluruh, tidak sebagian, tapi apa? Ada padanya. Tidak bisa untuk katakan seluruh. Tidak bisa juga untuk katakan apa? Sebagiannya. Contoh. Dicontoh sebentar, insya Allah baru akan jelas. Kita lihat dulu keterangan dari penulis. Wal muradu biqaulihim, yang diinginkan dengan ucapan mereka, bighairil kulliyah wal juz'iyah, bukan hubungan seluruhnya, bukan pula sebagiannya. Apa maksudnya? Annal badala laisa kullan minal lil mubdali minhu. Bahasanya badal bukan seluruh daripada yang digantikan darinya. Bukan seluruhnya. Iya. Laisa kullan, bukan seluruhnya. Kama fil qismu fil qismil awwali, sebagaimana pada jenis pertama. Apa jenis pertama? Kul min kul. Wala ba'dun minhu, bukan pula sebagian darinya. Kama fil qismi tsani, sebagaimana pada jenis yang kedua. Apa jenis kedua? Ba'd min kul. Nah, contoh pada istimal, ajabani Zaidun, menakjubkanku Zaid. Menakjubkanku Zaid, ilmuhu. Apanya? Ilmunya. Apakah ilmu itu seluruh dari Zaid? Sebagian? Nah, pokoknya ada hubungannya dengan Zaid. Ilmu itu ada pada diri Zaid. Paham gak ini? Ada pada diri Zaid. Tidak seluruh, tidak sebagian, tapi ada ikatannya. Ilmu itu wadahnya yang dipakai adalah siapa? Zaid. Paham gak ini? Iya, ini dia. Fa ilmuhu badal min Zaid. Ilmu badal dari Zaid. Badalul istimalin. Badal istimal, cakupan. Kenapa? Li'annal ilma laisa aynu Zaidin. Karena ilmu bukan seluruh dari Zaid. Laisa aynu Zaidin, bukan seluruh dari Zaid. Wala ba'dun minhu, bukan pula sebagian dari Zaid. Paham gak ini? Paham? Bukan? Iya. Wa innama bainahuma ta'allukun, tiada lain antara keduanya ada hubungan, ada ta'alluq, ada ikatan. Wartibat, hubungan ma'nawi, secara ma'nawi. Ada hubungan secara apa? Secara ma'nawi, bukan datnya. Karena ilmu itu bukan dat. Paham gak ini? Kan di dalam kata itu sesuatu, segala sesuatu yang ada itu, al maujud itu, yang ada itu bisa maknani, bisa dati, atau takbirnya ahli kalam bisa jauh hari. Ya, jauh hari artinya yang punya dat, yang bisa dilihat, bisa diraba. Paham? Yang kedua, maknawi. Maknawi itu yang enggak bisa dilihat. Sekarang, Zaid bisa dilihat? Bisa. Ilmu? Enggak bisa. Itu maksudnya. Jadi ini ilmu, ini ilmu. Ya. Hubungannya hanya secara maknawi, atau secara maknawi enggak kelihatan, tapi ada pada Zaid. Seandainya kelihatan, maka bisa kita katakan seluruh atau apa? Sebagian. Paham enggak? Kalau seandainya berbentuk, kita bisa katakan seluruh atau apa? Sebagian. Itu kalau punya bentuk. Tapi ini ilmu kan enggak punya bentuk. Makanya kita enggak bisa katakan apa? Seluruh atau sebagian. Pokoknya ada irtibat, ada hubungannya. Wa huwa anna Zaidan, yaitu bahasanya Zaid, yastamilu alal ilm, tercakup di dalamnya ilmu. Kita tidak bisa katakan di mana, sebagian atau seluruh. Wa ghairu, dan yang lainnya, kal karom, ya, ada ilmunya dan ada juga yang lain. Itu masalahnya. Seperti kemuliaan, kal karomi kemuliaan, wal hasani kebaikan, wa nahihima dan semisalnya, istimalan maknawiyan. Kita hanya katakan cakupan secara apa? Maknawi. Sudah tahu maknawi ini? Yang tidak kelihatan. Ya, cakupan secara maknawi. Jelas ya? Alhamdulillah. Insyaallah nanti kalau antum belajar lagi usul fikih sudah akan paham itu antara dat dan maknawi. Karena ini dat dan maknawi itu rata-rata dijelaskan dalam usul fikih. Dan rata-rata dijelaskan dalam usul fikih. Insyaallah nanti antum akan tahu lagi di sini. Kalau antum mengajar ini nanti insyaallah kembalinya lebih bisa lagi. Iya. Wa mithalu min at-tanzili qawluhu jalla fi 'ulah. Contohnya dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala jalla fi 'ulah dalam Al-Qur'an, kutila ashabul ukhdudi. Kutila ashabul ukhdudi, dibunuh para penghuni ukhdud, parit. Parit. Tahu parit, Abdal? Apa yang dibilang ini? Hah? Lubang besar yang sengaja dibuat untuk membunuh orang. Tahu ini? Hah? Itu namanya ukhdud. Iya. An-nari. Ah, kata an-nari. An-nari. Ini an-nari badal dari apa? Al-ukhdudi. Tapi kalau ditanya, apakah ini api ini seluruh dari ukhdud? Apakah sebagiannya? Bukan, tapi api itu tercakup di dalam ukhdud. Paham gak ini? Meliputinya, meliputinya. Fannar badal ukhdud bada istimalin. Nar badal ukhdud bada istimal, dia bilang. Kenapa? Kenapa tidak badal kul min kul atau ba'd min kul? Lianna nar laisa, laisat nafsal ukhdud. Lianna naro laisat nafsal ukhdud. An-nar itu bukan ukhdud itu sendiri. Bukan parit itu sendiri. Wala ba'don minuh, bukan pula apa? Sebagiannya. Wa innama bainahuma ta'alluq wa irtibat. Tidak lain antara keduanya hanya ada apa? Hubungan dan ikatan. Hubungan dan ikatan. Paham gak ini? Wa huwa annal ukhduda istamala ala nar li wuku'iha fihi. Yaitu ukhdud terliputi, tercakup di dalamnya api, karena api itu ada padanya, terjadi di dalamnya. Paham? Itu ia ada lubang besar, kemudian dinyalakan api di dalamnya dan dilempar orang ke dalamnya. Paham gak ini? Dilempar orang ke dalamnya. Yang mana ini api? Bukan bagian dari lubang, bukan juga sebagian dari lubang, tapi ada di dalam apa? Lubang. Itulah hubungannya. Itu hubungannya karena terjadi di dalamnya. Terjadi di dalamnya. Ini ciri-ciri dari badal istimal. Tidak ada hubungannya secara sebagian atau seluruhnya. Arabi selesai yang keempat, badal al-ghalat. Ada namanya badal al-ghalat. Wa dhabituhu, dhabitnya alaikuna bainal badal wal mubdal minhu irtibat aslan. Masya Allah, selesai. Artinya antum bisa katakan kalau bukan pertama, kedua, ketiga, berarti pasti yang keempat ini. Bukan seluruh, bukan sebagian, tidak ada juga hubungannya. Paham? Secara dat atau secara manawi. Tidak ada hubungannya sama sekali. Paham? Maka itu pasti namanya badal apa? Golat. Itu saja langsung dia. Yaitu Allah yakun. Tidak ada. Bainal badal wal mubdal. Min antara badal dan yang digantikan darinya. Irtibat asla. Tidak ada hubungannya sama sekali asalnya. Tidak ada hubungannya apa secara asal. Tidak ada. Sementara lihat. La bikulliyatin wala juz'iyatin wala istimalin. Tidak seluruh. Tidak sebagian. Tidak cakupannya. Tidak ada. Nah, ra'aitu Zaidan al-farasa. Saya lihat kuda, saya lihat Zaid, kuda. Apa hubungannya Zaid sama kuda? Apakah kuda sebagian dari Zaid? Yaitu Zaid berkepala kuda. Paham gak ini? Paham gak? Apakah seluruh dari Zaid? Iya, kalau ada kuda yang bernama Zaid. Kan begitu? Ini bukan. Ini bukan. Iya, tidak ada hubungannya sebagian seluruh. Tidak ada pula cakupannya. Karena tidak ada hubungan sama sekali. Kuda hewan melata yang kaki empat. Sementara Zaid kaki dua. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Iya. Kalau seandainya singa masih mending sedikit. Kalau dibilang. Singa. Kalau singa masih bisa. Kan ada hubungan. Oh sama-sama pemberani. Atau sama-sama bau mulutnya. Dan dua loh. Singa itu antara dua saja. Pemberani atau apa? Bau mulutnya. Ya sama. Lelaki pemberani bilang asat. Lelaki yang bau mulutnya asat juga. Paham gak ini? Itu mending sedikit. Ini kuda. Tidak ada hubungannya. Kuda. Tidak ada apanya? Hubungannya. Jelas ini? Tidak ada. Ya. Fal faros badal Zaidan badal golat. Maka faros badal Zaidan badal golat namanya. Kenapa? Li'annahu laisa bainahu wa baina Zaid irtibat aslan. Karena tidak ada antara dia dan antara Zaid hubungan secara asalnya memang. Iya. Wa inna ma arotta antakul. Tiada lain antum ingin bilang. Ibtidaan di awal kalinya. Antum ingin bilang di awal kalinya. Ro'aitul farosa. Itu awalnya. Awalnya antum bilang. Mau begitu. Ro'aitul farosa awalnya. Fagolatta. Fagolitta. Maka antum salah. Fakulta. Dan antum katakan. Ro'aitu Zaidan. Tadinya mau bilang saya mau lihat kuda. Saya lihat kuda. Tapi karena sering belajar nahwu selalu Zaid disebut. Hanya yang keluar dari mulut siapa? Zaid. Paham gak? Farofa'ata hadal golati. Maka antum angkat. Farofa'ata hadal golato. Maka antum angkat kesalahan ini. Bikaulika dengan ucapan antum langsung. Ro'aitu Zaidan al-farosa. Jadi al-farosa itu untuk mengangkat kesalahan dalam ucapan. Ini dia. Terus kata beliau wa tasmiyatun nahwiyyin li hadzal qism badal golat. Penamaan ulama nahwu terhadap jenis ini dengan badal golat bukan berarti badal salah. Bukan berarti badalnya salah ini. Bukan badal ini salah, bukan begitu. Mereka namakan seperti itu apa maksudnya? Ma'nahu artinya annahu badal min lafdin, bahwasanya dia sebagai pengganti dari lafaz waqa'a golaton. Yang terjadi karena adanya apa? Kesalahan kamaru aitas sebagaimana antum lihat. Walaisa ma'nahu dan bukan artinya annal badala nafsahu. Sebagai apa itu nafsahu? Annal badala nafsahu. Hah? Taukid. Bukan artinya bahasanya badal itu sendiri golatun khobar anna. Bukan berarti badal itu sendiri salah. Bukan. Kama kode yutawaham min dohiri labdi. Kama kode yutawahamu min dohiri labdi. Sebagaimana kadang disangka dari dohir lafad. Yang nampak dari lafad kita kira badalnya salah. Bukan. Ini badal karena kesalahan. Paham ya? Dalam ucapan. Selesai alhamdulillah empat jenis badal. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala hukmul badal. Nggak datang itu ya orang buton ya. Gimana itu? Oh iya, silakan. Diare. Masyaallah. Enggak datang ya? Berarti jangan lagi suruh datang. Ya? Kasih tahu siap kepala kau bilangnya buton, jangan lagi suruh dia datang ke sini. Maksudnya di pelajaran. Kalau mau ikut tahun depan atau kapan saja. Ya, karena sekitar enggak buka tahun depan, ya kan? Ya, tahun depan orang lain. Kita tahun depan keturunada Ibnu Akil, jalan terus. Paham gak ini insyaallah? Jadi bilang sama dia, kepala kebilanya buton, salamku. Salam perpisahan. Paham salah ya? Jangan lagi dia datang. Itu membuat sakit hati saja. Paham ya? Ini orang main-main. Terserah mau alasannya apa saja, jangan datang. Paham ya? Sudah, kita putus hubungan. Tidak ada irtibat sama sekali. Paham kan? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut. Hukmul badal. Sekarang hukum badal. Hukum badal. Ini mudah ya. Kata beliau rahmatullah ta'ala, hukmul badali. Hukum badal annahu yatba'ul mubdal minhu. Bahwasanya dia mengikuti yang dijantikan darinya. Hirofihi inkana marfu'a. Gampang ini. Dalam rupanya kalau dia marfu. Nah, koma zaidun ahuk. Contoh koma zaidun ahuka. Ahuka badal. Marfu. Fa ahuka badal min zaid. Maka ahuka badal dari zaid. Badal marfu, marfu'un mitlu. Badannya yang marfu dirupak semisalnya. Sama. Tapi nasbihi inkana mansuba. Dan ikut dalam nasabnya kalau dia mansub. Nah, contoh akramtu zaidan akhoka. Mansub. Ya, fa akhoka badal min zaid. Maka akhoka badal dari zaid. Badal mansub di mansubun mithluhum. Badannya mansub semisalnya. Waktu qabdihi in kana maqudan. Dalam qabdnya kalau dia dijar. Nah, contoh nadartu ila zaidin akika. Fa akika badal zaid. Akika badannya zaid. Wa badal maqud maqudun mithluhum. Sama, mudah sekali alhamdulillah. Wa bi jazmihi in kana majzuman. Ini keunggulannya badal, bukan hanya terjadi pada apa? Isim, dia juga terjadi pada fi'il. Sama. Dalam jazamnya kalau dia majzum, contoh in tusalli lillahi tasjud lahu tafuz. Perhatikan baik-baik, in huruf syarat. Tusalli fi'il syarat. In tusalli lillahi tasjud, yaitu kamu sujud lahu kepadanya, tafuz. Jawaban syaratnya tafuz, kamu akan beruntung. Tasjud apanya? Kan ini ada tiga. Dia itu butuh dua fiil saja. Dia hanya butuh berapa? Dua fiil. Fiil syarat dan jawaban syarat. Tusolli, in tusolli fiil syarat. Tafuz, jawaban apa? Syarat. Terus tasjud apa? Badal dari tusolli. Kalau kamu solat kepada Allah, yaitu kamu sujud kepadanya, itu namanya badal. Maka kamu akan beruntung. Paham? Fatasjud badal min tusolli. Tasjud adalah badalnya dari tusolli. Badal ba'd min kul, badal sebagian dari seluruhnya, karena sujud sebagian dari solat. Ya enggak? Solat kan banyak. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Sujud termasuk bagiannya. Paham gak ini? Badal ba'd min kul. Lianna sujud ba'du solati. Karena sujud sebagian dari solat. Wa badalul majzumi majzumun mitluhu. Badal yang dijazam semisalnya. Wa mitaluhu minal Qur'ani qauluhu ta'ala. Contoh dijazam dalam Al-Quran firman Allah. Wa mayyaf'al dhalika yalqa asama. Yudha'af lahul adab. Lihat. Wa mayyaf'al dhalika yalqa asama. Yudha'af lahul adab. Mayyaf'al. Siapa saja melakukan hal itu, yalqa asama. Dia akan mendapatkan dosanya, hukumannya. Paham kan? Ini yaf'al fi'il syarat. Jawaban syaratnya apa? Yalqa. Yudha'af lahul adab. Yaitu akan dilipat gandakan untuknya siksaan. Ini yudha'af padahal dari siapa? Yalqa. Setiap dia dilipat gandakan adabnya, artinya yalqa. Dia menjumpai siksaannya. Paham gak ini? Ini badal. Kata beliau, fayudho'af badal min yalqa. Maka yudho'af adalah badal dari yalqa. Badal kul min kul. Karena ini adab. Ya. Dilipat gandakan adab, itulah seluruh dari yalqa asama. Paham gak ini? Kul min kul. Ya. Kenapa kata beliau, li'anna mudho'afatal adabi. Wahia lukiyu al asam. Karena dilipat gandanya siksaan, itu berarti dia menjumpai asamnya, hasil dari dosanya. Paham gak ini insyaallah? Alhamdulillah. Wa ulima mimma taqaddama, dan diketahui dari apa yang telah lewat tadi itu, annal badala yakunu fil asma'i wa fil af'ali. Bahasanya badal bisa terjadi pada isim dan bisa terjadi pada fi'il. Wa qad nabbaha ala hadzal musannif bi qoulihi, dan telah diingatkan Ala hada atas hal ini al-musannifu oleh penulis al-musannifu fa'il. Dia bukan badal dari hada di sini karena di situ sebenarnya fa'il yang diakhirkan. Asal jumlahnya qad nabbaha al-musannifu ala hada. Telah diingatkan oleh penulis di atas hal ini. Paham? Jadi ingat al-musannifu bukan badal dari hada. Walaupun beral karena dia itu sebenarnya siapa? Fa'ilnya nabbaha. Jelas ya? Qad nabbaha ala hada al-musannifu. Telah diingatkan oleh penulis dalam hal ini. Bikoli dengan ucapan beliau awala di awal kalimatan tentang badal. Ida ubdilasmun minasmin au fi'il min fi'ilin tabi'ahu fi jami'i irobi. Kalau diganti isim dari isim atau fi'il dari fi'il maka dia ikut seluruh irobnya. Ini menunjukkan bahwa dia bisa terjadi pada isim dan fi'il. Alhamdulillah. Lanjut. Alhamdulillah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala babu mansubatil asma. Sudah kita pindah. Ya, ini kita pindah ke bab yang kedua dari isim. Isim itu ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Sekarang bab kedua. Ya, tinggal sedikit lagi berarti. Qala beliau berkata, al mansubatu 15. Isim-isim yang dinasab itu ada 15, tapi sebagian sudah kita bahas. Jadi jangan anggap 15 semuanya. Sebagian sudah kita bahas, alhamdulillah. Wahil maf'ulun bi, satu. Wal masdar, dua. Masdar ini maksudnya maf'ulun mutlak. Wadharful zaman, wadharful makan, maksudnya apa ini? Maf'ulun fi, ya. Wal hal. Watamiz, tamiz. Wal musatna, wasmula, belum juga dibahas. Wal munada, belum juga dibahas. Wal maf'ul min ajli, belum akhirkan, seharusnya diikutkan ke maf'ul-maf'ul sebelumnya. Maf'ul bin ajli wal maf'ul ma'a, ini semua yang akan dibahas. Paham? Ini semua yang akan dibahas. Wa khabar kana wa akhwatiha, belum atau sudah ini? Sudah. Wasmi inna wa akhwatuha, sudah. Wa tabilil mansub, sudah kan sudah tadi. Wa arba'ah asya, ada empat. Al anna'at wal atu wa taukid wal badal. Jadi yang kita bahas itu hanya maf'ul bin masdar, darb zaman wal makan, wal hal, wat tamyiz, wal musatna, yusmula, wal munada, maf'ul li ajli, min ajli, ada maf'ul ma'ah. Sampai situ saja. Yang kita akan bahas. Jadi dikurangi banyak. Ada khobar kana, ada isim innah, ada tabi'il mansub, ada empat. Na'at atau taukid badal. Paham ya? Ini semuanya secara umum. Aku katakan. Qad taqaddamat mansubatul af'al fi babi nawasibul mudhari. Telah lewat mansub-mansubnya fi'il pada bab penasab fi'il mudhari, sudah lewat. Wa amma mansubatul asma'i, adapun isim-isim yang dimansub, faqad dzakara al-musannifu annaha, telah disebutkan oleh penulis bahwasanya dia 15 mansuban. Ada 15 mansub. Ada 15 apa? Mansub. Awaluha, beliau akan contohkan secara umum dulu. Satu-satu, lalu baru nanti dirinci. Yang pertama, al-maf'ul bih. Maf'ulun bih. Nah, contoh Zaidan min kolika. Contohnya Zaidan dari ucapan antum. Dorobtu Zaidan. Mana maf'ulun bih? Atani yang kedua, al-masdar. Yaitu maf'ul mutlak. Ya, nah contoh kiaman min kolika. Contohnya kiaman dari ucapan antum. Koma Zaidun kiaman. Mana maf'ul mutlak? Asalit yang ketiga, dorobu zaman wa dorobu makan. Dorobu zaman dan makan. Fal awal, makan pertama, yaitu dorobu zaman. Nah, contoh ucapan antum, yaumal komisi min kolika. Yaumal komis dari ucapan antum, sumtu yaumal komisi. Yaumah. Ya. Atan yang kedua, itu dorobu makan. Nah, amama asyaihi. Contohnya amama asyaihi dari ucapan antum, min kolika dari ucapan antum. Jelas tu amama asyaihi. Paham ya? Jelas tu amama syaihi. Ini mudah sekali. Arabi al-hal. Sudah lewat juga ini, alhamdulillah. Yang keempat, hal. Nah, rokiban min kolika. Contohnya rokiban dari ucapan antum. Ja'a Zaidun rokiban. Mana hal? Al-qamis. Yang kelima, at-tamiz. Tamiz. Nah, contoh gulaman min kolika. Gulaman dari ucapan antum. Istaraitu isrina gulaman. Dah? Mana maf'ul? Mana hal? Mana tamiz? gulaman. Asadis yang keenam al-musatna. Ini nanti yang paling panjang, tapi alhamdulillah kan dulu sudah kita pernah ambil. Nah, nanti lagi diulang di sini, insya Allah semakin kuat. Iya. Al-musatna nahu Zaidan min kolika. Contoh Zaidan dari ucapan antum, komal komu illa Zaidan. Paham ya? Asabi yang ketujuh ismula an-nafiyatil jins. Isimnya la yang menafikan jenis. Ini juga sudah lewat di kita di Miftah. Ya. Nah sahibah ilmin, contohnya sahibah ilmin min kolika dari ucapan antum, la sahibah ilmin mamkutun. Mana isim la? Sahibah. Asamin yang kedelapan al-munada. Yang kedelapan al-munada, ini juga sudah lewat bersama kita. Paham ya? Munada, dulu pembahasannya. Nah talibal ilmi, contohnya adalah talibal ilmi min kolika dari ucapan antum, ya talibal ilmi ijtahid. Sengaja beliau contohkan yang mudhaf karena dialah yang mansub. Karena kalau nama yang mufrad hukumnya apa? Mabni di atas dhamma. Ya Aliyu, ya Muhammadu. Paham enggak? Beliau contohkan langsung mansub. Ya, ya talibal ilmi ijtahid. At-tasri yang kesembilan al-maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli kadang juga dinamakan li ajli. Dia punya tiga nama, nanti akan kita tahu. Bisa min ajli, li ajli. Iya, bisa. Nah, ijlalan min qaulika, contohnya kata ijlalan dari ucapan antum, qama Zaidun ijlalan li amrin. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Mana dia? Ijlalan. Al-ashir yang ke-10 al-maf'ul min ajl an al-maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah sudah antum ingat kembali? Dia dari isim mansub yang jatuh setelah waw ma'iyah. Gampang kan? Setelah waw ma'iyah. Nah, contohnya adalah Zaidan min qaulika, Zaidan dari ucapan antum, sirtu wa Zaidan. Saya berjalan bersama Zaid. Paham gak ini? Ini maf'ul ma'ah. Ya, al-hadi asyar yang ke-11 khobar kana au ihda akhwatiha. Khobarnya kana atau salah satu dari saudarinya. Wasmu inna. Ya, dan isimnya inna au ihda akhwatiha. Langsung fal awal nah, makan pertama contoh maksudnya khobarnya kana. Qaiman min qaulika kana Zaidun qaiman. Mana mansub? Qaiman. Atsani contoh untuk inna, isim inna itu yang kedua maksudnya, nah Zaidan min qaulika, contohnya Zaidan dari ucapan antum, inna Zaidan qaimun. Mana yang mansub? Zaidan. Atsani asyara yang ke-12. Na'atun mansub. Na'atnya yang mansub. Ya, nah al-akila min qaulika, contoh kata al-aqila dari ucapan antum, ra'aitu Zaidan al-aqila. Mana na'at? Al-aqila. Asalisa asyara yang ke-13 al-ma'tub ala mansub. Yang diatopkan kepada apa? Yang diatopkan kepada apa? Mansub. Sudah lewat kan? Atop kepada mansub man? Kenapa? Mau kita tutup. Sabar sedikit. Nah. Yang diatopkan kepada mansub. Nah, contoh ro'saha min qaulika, contoh ro'saha dari ucapan antum, akaltu sama kata hatta ro'saha. Paham enggak? Sudah lewat. Ar-rabi asyara yang ke-14 taukidul mansubi. Taukidnya man? Mansub. Sudah lewat bersama kita alhamdulillah. Nah, contoh nafsahu min qaulika dari ucapan antum, akramtu Zaidan nafsahu. Mana taukidnya? Nafsahu. Al-khamisa asyara yang ke-15 al-badalu minal mansubi. Badal dari mansub baru tadi masih segar sekali. Paham ini? Belum kering darahnya. Paham gak ini kan? Masih segar sekali baru tadi. Nah, contoh tulu tahu min qaulika, contoh tulu tahu dari ucapan antum, akal turrogipa tulu tahu. Paham ini? Waqad taqaddamal kalam al khabar kana wa akhwatiha. Telah lewat pembicaraan kita terhadap khabar kana wa akhwatiha, artinya dia gugur. Tidak akan dibicarakan dalam bab ini. Wasmu inna wa akhwatiha, isim inna dan saudara-saudaranya sudah lewat. Ya, wan na'at sudah lewat, wal afi sudah lewat, wa taukidi sudah lewat, wal badali sudah lewat. Paham kan? Wa baqiyatul mansubati sayyid quruhal musannifu ala hadza tartibi, wa baqiyah dan sisa al mansubat, sisa mansub yang lain sayyid quruha akan disebutkan al musannif oleh penulis ala hadza tartib, di atas susunan tadi itu di atas. Berarti mulai dari maf'ul bi, masdar, dorf zaman, dorf makan, hal, tamyiz, mutatna, isim la, munada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah. Sesuai susunan tadi di mantan. akan disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Tambi lam yadhkurul musannif huna maf'ulai dhanantu wa akhwatiha. Penulis di sini tidak menyebutkan dua maf'ulnya dhanantu dan saudara-saudaranya, padahal mansub kan? Iya, kenapa? Li'annahu qad dzakarahuma fil marfu'at. Karena beliau sudah sebutkan di mana? Di bab apa? Marfu'at. Paham enggak? Li'annahu madakhilan fil maf'ulum bi. Ini alasan kedua. Karena juga dia sudah masuk dalam maf'ulum bi. Jadi kayak di mita dulu saya sudah sebutkan karena dia maf'ulum bi. Kan dia sebenarnya apa? Maf'ulun bi. Paham ini insyaallah? Iya, enggak perlu disebutkan. Alhamdulillah, insyaallah berarti hari Sabtu. Enggak ada masalah hari Sabtu? Enggak ada kan? Hari Sabtu insyaallah kita mulai masuk di maf'ul bi. Insyaallah taala. Ulangan murja'ah. Dari mana? Bama Subah. Kenapa antum Zainuddin? Hah? Bab ab mulai dari mana? Tawabi ya? Alhamdulillah. Tawabi berarti? Tawabi sedikit, cuma empat. Na'at badal, na'at atau taukid badal. Nah, tawabi. Masuk di dalamnya ma'rifah nakiro. Ya, tawabi masuk. Alhamdulillah. Subhan subhanallah.